إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan nikmat iman, dan ditunjuki kita kepada sunnah. Ia adalah merupakan safinatun Nuh. Ia adalah merupakan kapal atau kapal Nabi Nuh. Siapa yang menumpang pasti dia akan selamat, dan siapa yang tidak mau menumpang padanya, dia akan terbawa oleh arus kesesatan dan pemikiran-pemikiran yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Ummat al-Islam, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah memberikan bimbingan kepada umatnya sebaik-baiknya bimbingan. Beliau bersabda: Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummatul Islam, di antara perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah tiga perkara yang Rasulullah sabdakan. Siapa tiga perkara ini yang menjaganya, asya bi khairin wa mata bi khairin, dia akan hidup dalam keadaan baik, dan demikian pula dia akan meninggal dunia dalam keadaan baik. Dan dia pun, kata Allah, disebutkan dalam hadis qudsi yang lainnya, kata Rasulullah, disebutkan dalam hadis, atani rabbi lailah, Rabku tadi malam datang kepadaku dengan bentuk yang paling indah. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan jari jemarinya di pundakku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di dadaku. Yaitu di dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihil malaul ala. Taukah kamu hai Muhammad, apa yang sedang diperebutkan, apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat yang ada di langit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adri, aku tidak tahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan tangannya di pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di dadaku. Lalu Allah berfirman, hai Muhammad, atadri fima yahtasimu fihil malaul a'la. Taukah kamu apa yang sedang diperebutkan, diperbincangkan oleh para malaikat yang ada di langit? Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, na'am, fil kafarat wad darajat. Ya, aku tahu ya Allah, mereka memperbincangkan tentang amalan-amalan penebus dosa dan amalan-amalan yang mengangkat seorang hamba derajatnya dengan derajat yang tinggi. Fa'amal kafarat, adapun amalan yang menebus dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis ini, yaitu masyul aqdam ilal masjid, yaitu melangkahkan kaki kita menuju masjid. Yang kedua, kata Rasulullah, yaitu menjaga wudu, isbaghul wudu indal makarih, yaitu menjaga wudu kita, menyempurnakan wudu kita tatkala di cuaca-cuaca yang berat. Wantidharus shalah ila shalah, kemudian menunggu salat menuju salat yang lainnya. Ini yang disebutkan oleh Rasul kita yang mulia. Kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah, sadaqta ya Muhammad, benar sekali yang kau katakan hai Muhammad. Sesungguhnya siapa yang melakukan perbuatan itu, kata Rasul, kata Allah, asya bi khairin wa mata bi khair, dia akan hidup dalam keadaan baik dan dia pun akan mati dalam keadaan baik. Subhanallah, amalan yang ringan namun pahalanya besar. Siapa yang melakukan tiga perkara ini, kata Allah, dia akan hidup dalam keadaan baik dan dia akan mati dalam keadaan baik. Wa kana ka yaumi waladatu ummuh minad dunub, dan ia seperti dilahirkan oleh ibunya bersih dari dosa-dosa. Padahal amalan ini, akhal Islam, amalan yang begitu ringan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melangkahkan kaki kita menuju masjid. Bayangkan, langkah-langkah menuju masjid tidaklah seberat seseorang yang pergi jihad di medan perang. Langkah-langkah menuju masjid tidaklah seberat seperti orang yang memanggul suatu barang yang berat. Ia begitu ringan, akan tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, isbaghul wudu indal makarih, yaitu menyempurnakan wudu ketika di cuaca-cuaca yang sulit. Ketika cuaca sangat dingin atau cuaca sangat panas, ia tetap menyempurnakan wudunya. Karena memang ya akhal Islam, orang yang menjaga wudu dialah seorang mukmin. Beliau bersabda, wala yuhafidhu alal wudu illal mukmin, dan tidak ada yang menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, menjaga wudu adalah merupakan amalan yang besar dan agung di sisi Allah. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika itu Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Hai Bilal, kabarkan kepadaku tentang amal yang paling kau harapkan di dalam Islam. Maka Bilal berkata, Rasulullah SAW bersabda sebelumnya, fa inni sami'tu sauta sa'sati sa'sauta na'lika fil jannah, karena sesungguhnya aku mendengar suara terompah kakimu, terompah sendalmu di dalam surga. Maka Bilal berkata, ya Rasulullah, ma amiltu amalan hiya huwa arja indi fil Islam, tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan di dalam Islam, illa anni tawaddatu idza ahtastu au kama qal, aku berwudu ketika aku berhadas, wa sallaitu ma kutiba li minha, kemudian aku salat sesuai dengan apa yang Allah tuliskan untukku. Maka Rasulullah mengabarkan bahwasanya dengan dua amal ini, seseorang setiap kali hadas dia berwudu, kemudian ia salat wudu, dengannya dia masuk ke dalam surga. Subhanallah, ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Amalan yang begitu ringan sebetulnya, akan tetapi pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang ketiga, kata Rasulullah, wantidharus shalah ila shalah, menunggu salat menuju salat. Bahkan dalam satu riwayat At-Tirmidzi, beliau bersabda, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itulah ribat, berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang duduk di masjid setelah maghrib misalnya, kemudian dia tunggu sampai salat isya, dia membaca Quran, dia berzikir kepada Allah, bahkan dia duduk di majlis ta'lim. Subhanallah, berapa banyak pahala yang ia ambil, yang ia raih dalam kehidupannya ya akhal Islam. Dan itu Rasulullah menamakannya sebagai ribat, ribat, ribat. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah khatib senantiasa berusaha mewasiatkan kepada dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah tempat perlombaan kaum mukminin, yaitu memperbanyak kebaikan sebelum kita dijemput oleh ajal, sebelum kita dimasukkan ke dalam kuburan, sebelum kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Maka hendaklah ya akhal Islam, kita berlomba-lomba menuju kepada kebaikan itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah orang-orang yang berlomba hendaklah berlomba-lomba. Allah berfirman, wasabiqu ila magfirati min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Allah juga berfirman, fastabiqul khairat. Dan berlomba-lombalah menuju kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, tadi disebutkan tentang kafarat, amalan-amalan yang menebus dosa. Adapun amalan-amalan yang mengangkat derajat itu pun tiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ammad darajat. Adapun amalan yang mengangkat derajat, yang pertama, it'amut ta'am, memberikan makan kepada fakir miskin. Yang kedua, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Dan yang ketiga, salatul lail wassalatu bil lail wan nasuniyam, dan sholat dalam keadaan di waktu malam, dalam keadaan manusia sedang tidur. Tiga perkara atau enam perkara yang diperbincangkan oleh para malaikat. Enam perkara yang diperbutkan oleh para malaikat. Di mana enam perkara ini dibagi dua. Yang pertama adalah kafarat, penebus-penebus dosa, berupa tiga amalan. Yang pertama berjalan menuju masjid. Yang kedua menyempurnakan wudu ketika cuaca sulit. Dan yang ketiga yaitu menunggu sholat menuju sholat. Adapun darajat, amalan yang mengangkat derajat, tiga perkara juga. Yang pertama memberikan makan kepada fakir miskin. Yang kedua menyebarkan salam. Ketika kita bertemu seorang muslim, kita berucap assalamu alaikum. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasul kita yang mulia, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair, Islam apa yang paling baik hai Rasulullah? Beliau menjawab Islam yang paling baik adalah it'amut ta'am wa ifsa'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang paling baik kata Rasulullah yaitu memberi makan kepada fakir miskin dan menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang kamu tidak kenal. Subhanallah. Dan amalan yang ketiga akal Islam yaitu sholat di waktu malam tatkala orang-orang tidur, bermunajat kepada Allah. Itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang salihin. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum." Hendaklah kalian salat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad